Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumu wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. والحسائل تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير. وقال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالخشوع في صلاتك dan hendaknya kamu salat dengan khusyuk. Wahuduril qalbi dan dengan hadirnya hati. Watahsinil qiyam dan memperbagus rukun berdiri. Watartilil qiraah wa tadabburiha dan tartil ketika membaca dan tatabbur dan tadabbur. Wa itmamir ruku wa sujud wa sairil arkan dan menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan semua rukun-rukunnya. Wa muhafadha ala sunan wal adab dan hendaknya kamu menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab. Alati nadabaka syar'u ilal amal biha fi salatik, yang mana syariat menganjurkan kamu untuk mengamalkannya di waktu salatmu. Wal ihtiras amma yujibu naqsan fi salat aw yafud bihi wujudul kamal, dan hendaknya menjauhi sesuatu yang menyebabkan kekurangan dalam salatmu atau dengan meninggalkan dan menjauhi sesuatu yang mana sesuai itu menghilangkan kesempurnaan dalam salatmu. Fa innaka idza fa'alta dzalika kharajat salatuka baydha musfirah. Sesungguhnya jika kamu melakukan itu maka salatmu akan keluar dalam keadaan putih jelas. Taqulu hafidzakallah kama hafidtani, dan salatmu akan mengatakan semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga aku. Wa illa kharajat sauda mudrimah. Taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani. Kalau tidak, salatmu akan keluar dalam keadaan hitam dan gelap dan mengatakan semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Qad qala alaihi salatu wasalam laisa lil mar'i min salati illa ma qala minha. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah bagi seseorang mendapatkan sesuatu daripada suratnya kecuali seukuran apa yang dia fahami darinya. Di sini menganjurkan kepada kita beliau untuk menyempurnakan solat kita, baik solat yang bentuk zahirnya ataupun sholat bentuk batinnya. Jadi ada sholat bentuk zahir, ada sholat bentuk batin. Sholat bentuk zahir yakni melaksanakan semua rukun-rukunnya, melaksanakan gerakan sholat dengan baik. Dan bentuk sholat yang batin adalah khusyuk ketika sholat, hadir hati ketika sholat, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika sholat, tidak riya. Ya, ini bentuk sholat yang batin. Dan tidaklah sempurna sholat seseorang kecuali dengan dua-duanya. Dia memperindah dan memperbagus bentuk sholat yang zahir, rukun-rukunnya, sunnah-sunnah dia perbaiki, dan kemudian juga dia memperbaiki dan memperbagus bentuk sholat yang batin. Ya, dia harus khusyuk, hadir hatinya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-duanya ada, maka menjadi sempurna. Ini salat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna salata kanatan inna salata tanha 'anil fahsari 'anil fahsai wal mung wal munkar." Sungguhnya salat tersebut menjauhkan kalian daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Artinya kalau kalian sholat, insya Allah kalian tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kekejian. Ini arti daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat, mungkin ada di luar sebagian yang melaksanakan sholat tapi tetap berbuat maksiat, sholat tapi tetap berzalim, melakukan kezaliman, sholat tapi melakukan kekejian, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sholat. Katanya inna sholata tanha 'anil fahsa wal munkar, katanya sholat itu menahan seseorang dari perbuatan keji. Ya, perlu diketahui bahwasanya dalam firman Allah SWT dikatakan inna sholata, ada alnya yang artinya memberikan arti sholat tertentu, bukan semua sholat yang menahan dan menjaga seseorang dari keburukan dan kemaksiatan, tapi sholat tertentu. Sholat apa yang dimaksud ini? Yang beliau katakan sholat yang sempurna, sholat yang baik bentuk zahirnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, sholat yang baik bentuk batinnya, ikhlas karena Allah dan dia hadir hatinya, khusyuk hatinya ketika sholat, ketika sempurna bentuk zahir sholatnya dan bentuk batin sholatnya, maka dia sholatnya akan menjaganya daripada perbuatan maksiat, perbuatan yang zalim, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Insya Allah pasti terjaga. Jadi jika seseorang melihat dirinya sudah sholat, tapi kok maksiat ya? Dirinya sudah sholat, tapi kok melakukan kekejian, kok masih zalim, kok masih melanggar? Padahal Allah mengatakan seperti itu dalam firman-Nya, bukan firman Allah yang salah, tapi sholat kita yang salah. Dilihat lagi sholat kita, benar apa enggak sholat kita? Bagaimana rukun-rukunnya? Bagaimana hadirnya hati kita ketika sholat, khusyuknya ketika sholat? Oh ternyata salah, oh ternyata kurang khusyuk, oh ternyata tidak sempurna rukunnya. Ya jelas itu sebabnya. Kalau sempurna tidak mungkin salah firman Allah. Jika seseorang sholat sempurna, dia rukun-rukunnya baik, hadir hatinya, khusyuk sholatnya, tidak mungkin dia bermaksiat. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya dia menjaganya daripada perbuatan maksiat. Itu arti firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dua-duanya. Khusyuk aja tidak cukup kalau rukun-rukunnya tidak sempurna. Makanya Imamul Haddad, pengarang kitab ini, beliau mengatakan bahwasanya jika seseorang melaksanakan gerakan sholat, melaksanakan bentuk sholat yang zahir dengan baik, berdiri baik, takbir baik, fatihah baik, ruku, sujud, iktidal sampai selesai baik, tapi dari awal sampai akhir tidak ada khusyuk, hanya gerakan aja, ruku, iktidal, baca fatihah, semuanya baik, memenuhi syarat, tapi tidak khusyuk, tapi tidak hadir hatinya. Ini katanya Imamul Haddad, gambarannya seperti seseorang yang memberikan hadiah kepada raja. Jadi memberikan hadiah kepada raja berupa budak. Budak. Ya, dahulu ada budak yang dijual belikan, yang bisa kita gunakan untuk melayani kita. Ya, itu budak. Seperti harta, dijual belikan, disewakan, dipinjamkan budak. Ya. Jadi seperti seseorang memberikan hadiah kepada raja. Hadiah yang diberikan ini seorang budak. Tapi budak yang diberikan kepada raja ini budak sudah tidak ada nyawanya, tidak ada rohnya, alias mati. Dikirim budak tersebut, ini hadiah buat raja, tolong bawakan, sampaikan kepada raja. Dibawa budak itu, sudah mati. Ini kira-kira menghormati raja apa? Ini menyepelekan, mengejek, menghina. Beri hadiah, hadiah budak, budak mati. Ya, sama seperti kalian memberi kepada guru kalian, Ustaz, Habib, Kiai Fulan, kasih apa? Ayam. Ayam apa? Bangkai. Ini kan namanya kurang ajar namanya, bukan hadiah itu. Nah, itulah gambarannya seseorang yang melaksanakan sholat dengan baik bentuk zahirnya, tapi tidak baik bentuk batinnya. Bentuk batinnya tidak baik. Ya, sama seperti seorang yang beri hadiah kepada raja dengan hadiah budak yang mati. Ya, tidak memberikan, artinya tidak menjadikan raja itu senang, tapi sebaliknya menjadikan raja itu marah, tersinggung, terhina. Begitu juga ketika kita sholat, kita masya Allah baik rukuknya, sujudnya, iktidarnya sampai akhir, tapi tidak ada khusyuknya, tidak ada hadirnya hati kita dengan Allah dari awal sampai akhir. Hati kita tidak ingat sama Allah, hanya gerakan aja, hanya bacaan aja, yaitu istihza. Katanya Imamul Haddad, itu sama dengan istihza, mengejek, merendahkan, menghina raja tersebut. Dan sebaliknya, ada seseorang yang khusyuk ketika sholat, hadir hatinya ketika sholat, ikhlas karena Allah, tapi tidak sempurna bentuk sholatnya yang zahir. Tapi ruku itidalnya, sujud julus baina sajdatainnya, misalnya tidak pakai tumaknina. Wajib apa tidak tumaknina? Wajib. Cepat sujud, cepat rukuk, cepat julus baina sajdatain, cepat. Belum tumaknina sudah bangun. Tapi ketika itu sholatnya dia khusyuk, ikhlas karena Allah. Apa cukup itu? Enggak cukup. Kenapa? Karena sholatnya dia tidak sah. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang sudah dituntun dan diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diteruskan dan disebarkan oleh sahabat-sahabat beliau. Kemudian kepada tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita ini. Daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita. Harus sesuai. Jangan yang penting ikhlas. Jangan yang penting khusyuk. Tapi ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Salah. Ya, karena mau puasa. Puasa dari jam, dari sahur, subuh, sore, asar, Allah Akbar, Allah Akbar, buka. Doa, itu puasa, puasa. Kok sampai asar? Ya sekali-sekali. Ya tidak boleh sampai asar. Oh, tapi anak ikhlas, yang penting kan ikhlas. Ya, bukan yang penting ikhlas, harus dua-duanya. Bentuk zahirnya baik, bentuk batinnya pun juga baik. Ikhlas baik, tapi juga bentuk zahirnya sesuai dengan tuntunan syariat. Ibadah tanpa tuntunan syariat tidak diterima. Wa niyatun wal qawlu sumal amalu bi ghairi wifi sunnatin la tuqbalu. Setiap ucapan, amalan, pekerjaan, ibadah tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka la tuqbalu, tidak diterima, walaupun ikhlas, walaupun hadir hatinya, walaupun khusyuk. Ya, begitu juga sholat, khusyuk, hadir hati, ikhlas karena Allah, tapi tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna syarat-syarat sihat sahnya sholat, maka tidak membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita, tidak membuat Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan ibadah kita, dengan sholat kita. Dan itu digambarkan oleh Imamul Haddad seperti seseorang yang memberikan hadiah budak kepada raja. Tadi budak yang mati, tapi ini tidak, budak hidup diberikan hadiah budak kepada raja. Raja yang terhormat, raja yang mulia, hadiah budak yang diberikan kepada raja, matanya buta, tangannya dua-duanya putus, kakinya putus, kulitnya sudah, ini kan istihza namanya, istihza, merendahkan, bukan memuliakan, bukan ta'zim. Begitu juga dengan kita, kalau kita sholat hanya kita memikirkan cuma khusyuk hadir hati, tapi tidak sempurna rukun-rukunnya, tidak sempurna syarat-syaratnya, maka sama aja seperti orang berikan hadiah budak tapi serba kekurangan, itu istighfar. Oleh karena itu setiap ibadah harus didasari dengan ilmu, belajar bagaimana ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ilmu fikih supaya kita bisa melaksanakan ibadah bentuk zahirnya dengan sempurna, dengan baik. Bagaimana cara kita puasa, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita wudu, bagaimana cara kita mandi, bagaimana cara kita mengeluarkan zakat dan membagikannya. Ilmu fikih. Dan juga butuh kepada ilmu tasawuf. Bagaimana kita ikhlas ketika ibadah, bagaimana kita khusyuk ketika ibadah, bagaimana kita hadir hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah, bagaimana kita tidak sombong, tidak ujub dengan ibadah kita, tidak sombong, tidak ujub. Itu dipelajari dalam ilmu tasawuf, harus dua-duanya. Ya, harus ada ilmu fikihnya dan juga harus ada ilmu tasawufnya. Bagaimana dikatakan oleh mereka, Man tafaqqah wa lam yatasawwaf. Seseorang belajar fikih aja tapi tidak belajar ilmu tasawuf, maka faqad tafassak, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Belajar fikih aja, cara sholat, cara puasa, cara zakat, tapi tidak belajar ilmu tasawuf. Tidak diajarkan bagaimana takwa kepada Allah, takut kepada Allah, tawadu, akhlak. Tidak diajarkan, itu tidak ada di fikih tasawuf itu. Cuma hanya belajar zahirnya aja. Tafassak, dia akan menjadi fasik. Karena dia tidak takut kepada Allah nantinya. Karena tidak diajarkan ilmu tasawuf, tidak dinasihati, tidak diajarkan hadis Rasul, tidak dibacakan nasihat-nasihat ulama, akhirnya menjadi orang fasik. Tapi sebaliknya, man tasawwaf walam yatafaqqah faqad tazandaq. Orang yang tasawuf aja tanpa belajar fikih bisa keluar dari agama Islam, bisa jadi zindik. Hanya belajar tasawuf, enggak ngerti ibadah itu bagaimana, apa hukum ibadah, bagaimana cara melakukan ibadah, bagaimana sifat Allah, dia bisa keluar dari agama Islam kalau tidak belajar fikih. Man tafaqqah wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Tapi kalau seseorang belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf juga, baru sempurna dia. Ya, harus dua-duanya. Dalam sholat kita butuh dua-duanya. Butuh ilmu fikih, butuh ilmu tasawuf juga. Ilmu fikih bagaimana kita bisa melaksanakan bentuk sholatnya yang zahir. Ilmu tasawuf bagaimana kita bisa melaksanakan bentuk sholat yang batin. Bagaimana kita khusyuk, bagaimana kita ikhlas, bagaimana tidak ujub, bagaimana tidak sombong. Ya, butuh dua-duanya. Ya, karena cukup. Oleh karena itu Imamul Haddad mengatakan, wanti-wanti, hati-hati. Sempurnakan rukun-rukunnya sholat. Ada seseorang sholat, di waktu sholat tidak menyempurnakan rukun dan syarat sholatnya, terutama tumakninanya. Sholat cepat-cepat. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma melihat orang tersebut ketika sholat itu. Apa yang dikatakan oleh Imamul Sayyidina Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan kepada orang tersebut, "Lamut ala hadhil hala wa dakhalta an-nar." Kalau kamu meninggal dalam keadaan ibadah seperti ini, dalam keadaan sholat seperti ini, sholat kamu sampai meninggal tidak berubah, kamu akan masuk neraka, bukan masuk surga. Walaupun sholat tiap hari, walaupun rajin, kenapa? Sholatnya tidak karuan. Ya, harus belajar min iktirabi sa'an yusadiya khamsun la tuqbal li ahadihim sara. Termasuk tanda dekatnya hari kiamat, akan ada 50 orang yang sholat berjamaah, sholat semuanya, tapi satu pun tidak ada yang diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Katanya ahlul hadis, karena tidak menyempurnakan rukun-rukun sholatnya. Kenapa tidak menyempurnakan? Disababil jahal, karena tidak ngerti. Tidak ngerti dia, kalau rukunnya begini-begini, syarat sahnya sholat harus begini. Tidak mengerti, yang penting gerakan sholat aja, tidak cukup. Ibadah harus ngerti, ibadah harus belajar. Nah, oleh karena itu, ya, sholat ada bentuk yang zahir, ada bentuk yang batin. Bentuk yang zahir termasuk adalah rukun-rukunnya. Ada rukun disebutkan oleh fuqaha, rukun sholat ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Yang mengatakan rukun sholat 13 berarti tumaknina tidak dianggap sebagai rukun. Tumaknina ada 4 keadaan harus tumaknina ya. Ruku harus tumaknina, itidal harus tumaknina, sujud harus tumaknina, julus baina sajdatain harus tumaknina. 4 keadaan harus tumaknina. Nah, tumaknina tidak dianggap sebagai rukun, berarti rukun sholat jumlahnya 13. Tumaknina tidak dianggap. Jadi tumaknina dianggap sebagai syarat. Syarat ruku tumaknina, syarat sujud tumaknina, syarat julus baina sajdatain tumaknina. Sehingga 13. Ada yang mengatakan 14. Kenapa ditambah tumaknina? 4 tumaknina jadikan 1. Jadi rukun sholat 14 tambah tumaknina. Ada yang mengatakan tumaknina dianggap satu-satu. Rukun sholat ruku, rukun sholat selanjutnya tumaknina di waktu ruku, rukun sholat yang selanjutnya itidal, rukun sholat yang selanjutnya tumaknina ketika itidal. Berarti berapa jumlahnya? 17. Berarti 17. Ya, ada khilaf. Nanti ada yang menambah rukun yang lain, tapi bukan muktamad. Ada yang mengatakan termasuk di antara rukun sholat adalah khusu. Nah, ini khusu ini yang berkaitan. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya harus ada khusunya, walaupun sedikit. Sholat tidak ada khusunya dari awal sampai akhir, tidak sah sholatnya. Kenapa? Dijadikan khusu sebagai rukun daripada rukun-rukun sholat. Tapi bukan muktamad. Kita katakan yang sholat tanpa khusyuk dari awal sampai akhir, sholatnya sah apa enggak? Sah. Tapi mujarrada anis sawab, kosong daripada pahala. Enggak ada pahala. Ya, tadi disebutkan hadis laisa lil mar'i lin sholati ila ma aqal minha. Tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu daripada sholatnya. Artinya tidak mendapatkan pahala daripada sholatnya. Illa ma'akhala minha ini ma'fahima minha. Kecuali yang dia faham daripada sholatnya. Apa artinya? Yang dia khusyuk. Yang hadir hatinya seukuran itu. Tapi khusyuknya ana setengah. Ya setengah dia dapat pahala. Khusyuknya ana sepertiga. Hanya sepertiga. Ana tidak khusyuk. Ya tidak ada pahala. Nah, kita cari pahala. Selain juga kita melaksanakan kewajiban sholat, tapi juga kita mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala yang kita cari sesuai dengan ukuran khusyuk kita ketika kita sholat. Nah, ada menambah khusyuk. Nah, ada kemudian ulama fuqaha membagikan. Bahasanya rukun sholat terbagi ke 4 bagian. Ada rukun qauliyah atau lafziyah. Rukun qauliyah berupa ucapan atau lafziyah, dijamakan juga lafziyah. Dikatakan lafziyah karena rukun-rukun ini harus diucapkan dan dilafadzkan sekiranya telinganya dia sendiri itu mendengar. Tidak cukup kalau tidak mendengar. Termasuk bacaan Fatihah itu. Takbir ada 5. Takbiratul Ihram. Itu lafziyah. Qauliyah, rukun yang berupa ucapan, berupa lafaz. Allahu Akbar. Jadi rukunnya itu ucapan Allahu Akbarnya, takbir. Bukan mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangannya sunnah. Kalian takbir tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sudah cukup sah. Tapi kalian mengangkat tangan tidak takbir, tidak mengucapkan Allahu Akbar, ya hukumnya tidak sah. Jadi yang wajib itu, yang rukun itu adalah takbirnya Allahu Akbar. Nah, itu Allahu Akbar harus didengar telinga. Begitu juga Al-Fatihah, begitu juga tasyahud as-sani, Kemudian as-shalah ala nabi fi tasahud sani, baca salat kepada nabi tasahud sani. Kemudian salam 5. Assalamualaikum. Itu rukun atau arkan qauliyah atau lafziyah. Semuanya itu harus dilafadzkan dan telinga kita harus mendengar, sekiranya tidak ada penghalang untuk mendengar. Jadi mungkin ada mungkin sebagian yang kalau sholat baca fatihahnya cuma gerakan aja di bibir. Atau dia ucapkan tapi telinganya tidak dengar. Baca fatihahnya telinganya dia sendiri tidak dengar. Itu tidak salah fatihahnya. Ya kalau tidak salah fatihahnya, ya tidak salah sholatnya. Karena fatihah itu rukun, ini rukun. Rukun berupa lafad. Harus diucapkan sekiranya telinganya dia sendiri mendengar. Kalau berupa bukan rukun, baca surat bukan rukun, doa itidal, doa sujud, doa bukan rukun sunnah. Masih tidak masalah sholat kalian sah, ini rukun. Misalnya pun bukan rukun, kalian baca surat atau baca zikir ketika ruku, ketika sujud baca zikir. Tapi kalian tidak mendengar apa yang kalian baca itu, kalian sendiri telinganya tidak mendengar. Sholatnya memang sah, tapi tidak ada pahala. Pahala zikir, pahala sunnah yang berupa ucapan harus kalian mendengar. Kalau kalian tidak mendengar, maka kalian tidak dapat pahala sunnahnya. Tidak dianggap artinya. Zikir itu harus mendengar telinga kita. Selama tidak ada penghalang untuk mendengar. Kecuali mungkin di saat kita sholat ada suara mesin, kita tidak mendengar. Tapi andai kata tidak ada suara mesin, kita dengar. Cukup. Jangan nanti kita teriak-teriak. Akhirnya suara mesin kalah keras. Nah harus ya, sekiranya tidak ada penghalang, andai kata tidak ada penghalang, dia akan dengar. Tidak mendengarnya dia karena ada sebab, ada penghalang. Ya termasuk yang tuli kan tidak mendengar. Oh berarti tidak sah itu baca fatihah. Sholatnya dia tidak dengar bacaan fatihahnya. Dia tuli kok. Ya tidak, karena ada penghalang. Karena dia tuli, karena dia sakit. Begitu juga penghalang-penghalang yang lain. Nah selama tidak ada penghalang, kalau dia tidak mendengar bacaan yang dia baca daripada ucapan atau bacaan yang berupa rukun ya, maka sholatnya tidak sah. Makanya hati-hati ya, harus belajar. Termasuk yang dikatakan oleh fuqaha, bahasanya termasuk yang rukun qauliyah, rukun lafziyah adalah tasahud sani. Tasahud awal sunnah, tasahud sani. Nah di situ ada ashadu, ada syahadatain. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar. Makanya fuqaha mengingatkan kepada kita ketika membaca Allah ilaha lus idham, nunnya di idham kepada lam. Allah ilaha, jangan an la ilaha illallah, tapi Allah ilaha. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Muhammadan rasulullah, salah. Ashhadu an la ilaha illallah, salah. Itu mungkin banyak ashhadu an la ilaha illallah, padahal fuqaha mengatakan batal sholatnya kalau tidak diulang. Sampai salam tidak diulang, batal. Mungkin dia tidak ngerti, tidak sholat lagi, tidak mengulang lagi, tidak ngerti. Kalau dia ngerti mungkin kenapa? Tidak belajar ya. Walaupun ada khilaf dalam masalah ini, tapi itu yang mu'tamad. Ada khilaf, ada yang mengatakan sudah dimakfu kalau orang awam. Ya, tapi kan lebih baik belajar, lebih baik sempurna. Ya, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini contoh. Arkan lafziyah. Setiap rukun daripada rukun itu ada syarat-syarat. Rukun Fatihah misalnya syaratnya ada 10, rukun takbiratul ihram syaratnya ada 16, rukun salam ada 10. Yang mana harus kita belajar supaya rukun fatihah kita sempurna, rukun tasahud kita sempurna, rukun salam kita sempurna. Karena setiap rukun ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tidak dianggap rukun yang kita baca kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut. Begitu juga rukun yang lain. Itu rukun arkan qauliyah, arkan lafziyah. Nanti ada arkan fi'liyah berupa pekerjaan. Nah, qiyam pertama berdiri fi'liyah. Kita ruku fi'liyah, i'tidal gerakan, berupa gerakan, berupa pekerjaan. Sujud, julus baina sajdatain. Kemudian qu'ud li tasahud tsani, duduk untuk tasahud tsani. Berarti ada 6. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, julus baina sajdatain, wal qu'ud li tasahud sani, duduk untuk tasahud sani. Ada enam. Nah, setiap rukun daripada rukun-rukun ini ada syaratnya. Rukun ruku ada enam, rukun i'tidal ada enam, rukun sujud ada sebelas. Ya, semuanya itu harus terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga ada rukun qalbiyah. Rukun berupa hati, pekerjaan dalam hati. Apa itu? An-niyah. Yaitu niat. Niat itu bukan di lidah, niat itu di mana? Di hati. Kalau niat itu di lidah, berarti itu rukun apa? Lafziyah, rukun qauliyah. Tapi bukan rukun lafziyah, niat itu qalbiyah. Jadi yang diwajibkan adalah niat yang di dalam hati. Niat yang dengan ucapan usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala, itu sunnah, bukan rukun. Mengucapkannya sunnah, tapi yang rukun yang ada di dalam hati, yang hadir di dalam hati ketika apa? Ketika takbir. Karena niat yang di dalam hati harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar, dari Allah sampai Akbar, di antara itu harus kita niat. Apa yang kita niatkan? Kita niat sholat, kemudian kita tentukan sholat itu sholat apa, dan kalau itu sholatnya sholat fardu, kita hadirkan dalam hati bahwasanya kita melaksanakan sholat isya yang fardu. Nah, minimal itu. Kalau kita makmum, ditambah lagi kita niat dalam sholat ini untuk menjadi makmum. Itu yang dihadirkan dalam hati. Kapan dihadirkannya? Di waktu takbiratul ihram. Dihadirkan dalam hati, cukup. Itu rukun qalbiyah, rukun berkaitan dengan hati. Ada rukun ma'nawiyah yang keempat dan yang terakhir. Yaitu tertib ma'nawiyah, tidak berupa ucapan, tidak berupa hati, tidak berupa pekerjaan. Ma'nawiyah, itu tertib. Ini ketika kita ruku, kita lamas. Sampai dianggap tumakninah. Tumakninah apa? Berjalan waktu cukup untuk mengucapkan subhanallah. Berjalannya waktu cukup mengucapkan subhanallah itu sudah dianggap tumakninah. Setelah semua anggota badan diam, mustagir, kita sujud. Kapan dianggap kita tumakninah di waktu sujud? Ketika semua anggota sujud kita letakkan di bawah, di tempat sujud semua. Dahi, tangan dua, lutut dua, kaki dua. Kita sempurna letakkan, setelah sempurna kita hitung subhanallah, berarti itu maknina. Bangun kepala kita, tidak apa-apa. Belum sempurna, belum berjalan subhanallah, semenjak semua anggota sujud sudah di tempat sujud, belum berjalan subhanallah, tahu-tahu sudah ngangkat kepala kita. Ya itu berarti kita tidak itu maknina. Kalau tidak itu maknina, ya sujud kita tidak sah. Kalau sujud kita tidak sah, ya sholat kita tidak sah. Nah, itu rukun makna, rukun ma'nawiyah. Ya, kemudian kita katakan itu adalah bentuk sholat yang zahir. Ada bentuk sholat yang batin. Bentuk sholat yang batin di antaranya yang disebutkan oleh beliau adalah alik bil husu wa bi huduril khalaq. Hadir hati dan husu. Hadirkan hati kita. Jangan kita sholat dalam keadaan hati kita ada di mana-mana, keliling kemana-mana, memikirkan apa-apa yang kita pikirkan selain sholat kita, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Kita sholat, kita bayangkan keadaan di rumah, disiapkan makan malam apa ya, mana apa tempe, apa tahu, apa ayam goreng ini. Kita sholat di toko, ini sudah laku berapa ya pakaian ini ya, wah masih kurang banyak ini untungnya. Kita habis cekcok dengan teman, kita sholat. Dalam sholat, kurang ajar teman itu. Mana awas, ketemu awas nanti ya. Jadi sholat tapi hadirnya hati bukan dengan Allah. Hadirnya hati dengan selain Allah. Apapun selain Allah itu. Mau dengan manusia, mau dengan makanan, mau dengan pekerjaan, mau dengan dunia. Hatta dengan akhirat sekalipun, hatta dengan masalah ilmu, tidak boleh. Jangan nanti kalian sholat alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim ja'a zaidun. Zaidun jadi apa nahunya ya? Apa fa'il? Apa maf'ul? Marfu apa mansub? Diingat. Amin. Belum selesai nih jawab fikihnya, jawab nahunya. Waktunya belajar nahu, nahu. Jangan belajar nahu, ingat Allah. Tidak masuk-masuk ilmu nahunya. Nanti belajar lahu. Ja'a Zaidun, ja'a fi'il madi mabni alal falha. Yang hadir khusyuk, ingat Allah. Ya, nahunya tidak masuk. Waktunya belajar, belajar. Waktunya sama Allah, sama Allah. Ketika dia sholat, jangan mikir nahu. Jangan ketika sholat. Nah, sholat anak. Tadi siapa ndak yang duhur ya? Ya, fikihnya tadi diingat-ingat pelajaran yang tadi. Tadi dikatakan bahwasanya rukun sholat terbagi ke 4 bagian. Apa aja ya? Lupa anak dia. 4 bagian. Oh ya, satu ini. Sampai selesai sholat itu. Bayangin ilmu yang dia dengar di pengajian itu. Bagus? Nggak bagus. Setelah selesai sholat, kamu ingat-ingat, nggak apa-apa. Di rumah kalian ingat-ingat. Artinya apa ya pengajian isinya ya? Diingat-ingat. Ya, jangan hanya utang-utang aja yang diingat-ingat. Jangan hanya untung aja diingat-ingat. Pengajian itu perlu diingat-ingat juga. Nanti diajarkan kepada keluarga kalian, adik-adik kalian, saudara-saudara. Yang punya anak-anak, ajarkan. Jadi manfaat. Dan itu adalah hadiah yang terbaik buat mereka. Kalian kasih mereka hadiah uang, kasih mereka hadiah oleh-oleh, kasih mereka mainan gembira, lebih baik daripada hadiah tersebut. Itu baik, lebih baik lagi. Kasih hadiah ilmu. Ajarkan ilmu, ajarkan ibadah. Ajarkan cinta kepada Rasul. Ajarkan dia takut kepada Allah. Ajarkan akhlak yang baik, tata krama yang baik. Itu hadiah kepada keluarga, kepada anak. Hadiah yang terbaik. Ya, sebagian solihin, kalau sudah hadir dari majelis ta'lim, hadir dari pengajian, setiap kali pulang ke rumahnya, dia kumpulkan anak-anaknya, keluarganya. Jadi apa yang dia dengar di pengajian itu disampaikan. Ya. Tadi pengajian membahas tentang masalah ini. Nah, kalian dengarkan ya, supaya kalian dapat faedah-faedah. Ini hadiah terbaik ini. Ya, enggak usah hadiah mengharap uang, mainan, nah itu hadiah kesekian. Nah, tadi dijelaskan gini. Tadi dikatakan begini, harus begini dan hukumnya begini. Setiap pulang dari pengajian diajarkan. Bahkan kadang-kadang pulang ke rumah dalam keadaan keluarganya enggak ada, pergi semuanya. Jalan-jalan keluarganya. Enggak ada orang. Apa yang dia lakukan? Dia ambil bantal diatur gitu. Diajarkan bantal itu. Tujuannya apa? Karena tujuan dia selain mengajarkan kepada keluarganya ilmu, tujuannya dia juga biar tidak lupa. Kalau diajarkan itu, ilmu itu tidak lupa, lengket. Jadi ketika hendak ada keluarganya, oke. Mengajarkan keluarga sudah tidak ada kesempatan, karena mereka tidak ada. Tapi ada kesempatan untuk membuat ilmu yang kalian dapatkan itu biar lengket, biar ingat terus, tidak lupa-lupa. Ajarkan. Walaupun kepada bantal-bantal, diajarkan. Hadirkan dalam hati ini bantal-bantal yang ruhnya hidup, mendengar, ini paham. Jangan percuma juga bantalnya, tidak semangat akhirnya nanti. Ya, itu loh bagaimana perhatiannya dengan ilmu sampai begitu. Ya, kadang-kadang kan kita hadir pengajian. Pengajian yang kemarin sudah lupa. Pengajian kemarin masalah apa? Iya ya, tidak tahu anak. Lu ini hadir. Tapi enggak tahu lupa. Tapi jasadnya ada. Bukan jasad aja, ruhnya juga ada. Ya, subhanallah, jasad ruh, tapi lupa. Ya ini kenapa? Karena enggak diingat-ingat. Nah, diajarkan, tidak diingat-ingat. Coba masalah uang, insyaallah enggak lupa dia. Masalah harta, enggak lupa. Masalah ilmu, pengajian, lupa. Kenapa? Enggak disebarkan. Tidak diamalkan. Diamalkan, disebarkan. Pengajian butuh 5 hal. Pertama, shomat. Ketika kalian hadir di waktu pengajian, kewajiban pertama adalah harus diam. Jangan ngobrol. Ngobrol pengajian. Ini tidak dapat ilmu. Bercanda. Ini tidak dapat ilmu. Kedua, setelah kalian diam, istimak, fokus untuk mendengar. Diam tapi tidak fokus. Hayal dia punya pesawat, pergi ke Eropa sambil hadir pengajian. Dia tidak dapat ilmu. Tapi anda diam kok tidak ngomong. Walaupun diam, tapi anda hayal, anda tidak dapat ilmu. Pertama harus diam. Kedua harus istima, fokus untuk mendengar. Setelah itu apa? Setelah itu al-faham. Berusaha memahami. Mendengar cukup, tidak harus berusaha memahami. Misalnya tidak paham pun tanya. Tidak apa-apa, tanya. Ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu al-amal bih. Yang keempat, al-amal bih. Diamalkan. Setelah itu nasruhu, mengajarkannya kepada orang lain. Kalau lima ini ada setiap hadir pengajian, jadi orang alim besar kalian. Sama belajar. Di pondok pesantren pun juga gitu. Harus lima hal ini. Kita belajar di pondok pesantren, tiap hari belajar, tiap pagi, siang, tapi tidak ada lima hal ini. 5 tahun di pondok, ya begitu-begitu aja, tidak nambah. Tapi cukup, misalnya 2 kali, 3 kali pengajian dalam seminggu. Tapi 5 hal. Mendengar, diam, mendengar, memahami, kemudian mengamalkan, dan kemudian menyebarkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Nah, sempurna. Ketika hadir pengajian, dengan melaksanakan kewajiban 5 perkara ini. Menjadi sempurna. Ya, inilah yang kita katakan tadi. Harus khusyuk, harus hadir. Orang hadir hatinya maksudnya apa di sini? Hadir hati. Keluarkan semua pikiran selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya ya habis ya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-amal as-salih wa taufiq lil-amal as-salih wa li'ana al-amal as-salih wa anallahu ala khususun ala itmam as-salah wa itmam al-ibadah wa qabulihah wa ikhlasihah lillah subhanahu wa ta'ala wa anallahu subhanahu wa ta'ala yutil amarana wa amarakum wa amar ahbabina wa shayhina fi khairu tufa'a fi ta'atik wa ta'ati rasulik Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zubna husnul khitam ba'da tilil umur وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا ولكم الفتوح المنور سوس على أهل القلب والجسد والروح رزقنا لنا ولكم علما ودينا منافعا وعملا متقبلا رزقا واسعا طيبا اللهم رزقا من علم لا ينفع من قلب لا يأوى من قلب لا يخشى ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ولكم حسن الختام التي هي أجلنا ويثبتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين بفتر أسرار الفاتحة.